Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."